Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang sudah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Yang sudah ada satu lesai Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Al-Fawzan Adi Abdillah Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang hadil qazaf, yaitu hukuman orang yang menuduh. Adapun lafadznya ini dibagi menjadi dua. Lafadz yang tegas, jelas, tidak ada penafsiran yang lainnya, maka yang seperti ini jatuh hukuman. Yang kedua, lafadz-lafadz yang masih mengandung kinayah. Ada lafal-lafal yang kinayah. Itu lafal-lafal yang masih bisa ditafsirkan selain penuduhan berzina. Qala al-hafidzullah ta'ala wa idza qadafa jama'atun la yatasawwar minhum az-zina. Asy-Syaikh menyatakan apabila suatu jamaah, jadi jamaah ini banyak ya. Suatu jamaah, la yatasawwar minhum az-zina, maka tentunya tidak bisa digambarkan tentang zina tersebut ya. Laqad qadafa ahlu baladin, aw qadafa ahlu baladin, atau ahlu balad penduduk di suatu negeri ya. Kemudian menuduh misalnya. Berarti banyak sekali. Gimana nih kalau yang menuduh banyak sekali? Lam jahat adalah jahat, maka tidak ditegakkan hukum. Maka tidak ditegakkan hukum. Wa innama yu'zar bidzalik, akan tetapi di sana ada hukuman yang lain ya, bentuk saksi. Karena kalau suatu jamaah atau suatu negeri ini menuduh seorang atau menuduh, ya tentunya bagaimana kok bisa ya kan, orang berzina saja sembunyi-sembunyi ya kan. Orang melihat empat saja, empat orang itu sulit. Empat orang melihat orang berzina itu sangat sulit sekali ya. Nah di sini suatu penduduk negeri atau kelompok orang kalau ada tuduhan perzinaan, maka tentunya ini ya kemungkinannya kecil terjadi ya, kemungkinannya kecil. Bisa juga hanya apa sih lawakola ya, atau gosip yang menyebar atau Maka kalau terjadi seperti ini, maka tidak ditegakkan hukum had. Namun orang-orang tersebut tetap dikasih hukuman. Li'anahu maktu'an dikadbihi, karena jelas sudah dipastikan itu adalah kedustaan ya. Maksud banyak orang berzina, tak dilihat apa? Di kalau misalnya dicek selalu benar enggak melihat kamu? Benar enggak melihat kamu? Ya. Ini isu yang berkembang seperti itu, gosip gitu. Wah, enggak bisa sebenarnya enggak bisa diterima seperti itu ya. Maka perbuatan ini menyebarkan gosip, menyebarkan tuduhan, ini termasuk perbuatan yang berdosa ya. Sehingga apa? Bisa dipastikan kedustaan mereka ya. Fala ara alaihim bidzalik. Maka tentunya tidak ada bisa dicatati ya. Kalau itu perbuatan zina ya kan. Masa menuduhnya banyak sekali ya. Apa dia benar-benar melihat ya. Orang yang menuduh enggak melihat itu bahaya ya. Bisa kena. Namun kalau banyak sekali yang seperti itu ya. Ini bisa dikategorikan adalah perbuatan kedustaan, perbuatan kedustaan. Wa inna ma yu'zar bi ajri tajannub hadhil alfadzil qabihah wa sata'im al-badhi'ah. Dan hanyalah kalau peristiwa seperti ini orang yang menuduh banyak sekali maka dihukum, namun bukan dihukum sebagai hukuman yang menuduh berzina kemudian masing-masing di apa dera 80 kali enggak. Namun sekelompok orang tersebut atau suatu penduduk ini dikasih sanksi, dikasih hukuman ya. Karena walaupun bagaimanapun ini perbuatan yang akan menjauhkan, harus dijauhkan dari bicaraan-pembicaraan yang jelek, lafal-lafal yang jelek, kemudian cacian-makian yang sangat berbahaya, yang jelek, yang rendah. Wadzalika ma'siyatun yajibu ta'dibahu, ta'dibahu 'alaiha. Dan ini adalah perbuatan maksiat ya. Suatu negeri, suatu negeri ya. Wah, ini pan sudah ma'ruf ini. Ini apa misalnya berita ini wah sudah terkenal. Ya, dicek satu-satu ya, mereka akan kelabakan ya. Berarti apa? Bisa dipastikan itu adalah dusta. Bisa dipastikan enggak dusta apa? Ya kalau benar-benar mereka itu melihat dengan mata kepala sendiri ya. Di mana? Di jalan. Enggak pakai apa-apa. Iya. Lah mungkin bisa seperti ya. Tapi apa seperti itu terjadi ya? Di tengah jalan kemudian dua orang kayak ayam gitu. Ya. Jarang yang terjadi seperti itu. Atau mungkin kalau sudah mendekati hari kiamat benar-benar dekat itu mungkin bisa. Ya. Karena di waktu itu benar-benar orang yang sangat rusak. Itu kan di Indonesia ya rata-rata ya tercawar ya kan nggak bisa digambarkan ada orang seperti itu. Orang kafir saja masih punya malu ya kan, berhubungan badan di tengah jalan orang banyak. Maka yang seperti ini bisa dipastikan kedustaannya. Nah itu walaupun sembunyi-sembunyi tapi di video kemudian videonya disebarkan ya, namanya video itu bisa juga sekarang itu banyak video-video yang beredar, bisa jadi benar bisa jadi salah ya kan. Banyak-banyak video yang diedit diganti muka orang lain ya, untuk memfitnah dan sebagainya, banyak seperti itu bisa ada canggih sehingga tidak bisa dipastikan yang seperti itu. Sehingga tuduhan yang berkembang yang berasal dari banyak orang, jamaah atau suatu pondok negeri akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai untuk menegakkan hukum had ya, karena bisa dibahasakan kedustaannya. Empat orang saja harus melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri. kalau ada perzinahan. Maka sebenarnya ya sulit. Empat saja sulit, apalagi lebih dari empat. Nah. Maka yang terjadi adalah kemaksiatan. Wajib untuk dikasih pelajaran orang yang seperti ini, ya kan? Sering-sering menyebar gosip, sering-sering menyebar kedustaan, kemaksiatan. Ya kan? Harus dikasih pelajaran, dikasih hukuman. Walau lam yutayu ahadu minum, walaupun orang yang tertuduh tersebut tidak menuntut, ya kan? Bagaimana menuntutnya, ya? Sudah berkembang berita kesana kemari. Maka justru orang-orang yang seperti yang perlu dikasih pelajaran, dikasih hukuman. Namun bukan hukuman had, bukan hukuman had masa-masa yang dicambuk 80 kali tidak. Waqad qadhaba nabiyyan min al-anbiya'i kufran wa anna dzalika riddatun 'ala al-islam, dan sungguh ada seorang nabi dari nabi-nabi yang dituduh sebagai orang kafir, ya. Orang kafir menuduh seorang nabi menjadi kafir. Maka tentunya apa? Tentunya yang demikiannya adalah suatu kekafiran atau murtad dari Islam, ya. Memang kau dapat nabi yang minat ambiyai kufurun. Barang siapa yang menuduh seorang nabi dari nabi-nabi, maka sungguh dia telah kafir. Dan ulang, barang siapa yang menuduh seorang nabi dari kalangan nabi-nabi, sungguh dia telah kafir. Karena nabi orang yang terjaga, ya kan, maksum. Kesalahan-kesalahannya tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li anna dzalika riddatun 'ala Islam, karena perbuatan tersebut menuduh nabi, ini adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Maka kalau nabi ini dituduh ini itu, dituduh berzina, dituduh macam-macam, ya akhirnya hancur, ya, agama. Padahal agama yang membawa adalah nabi. Maka perbuatan orang yang menuduh nabi ini kufur, ya. Nabi adalah pendusta, nabi tukang sihir, nabi seorang dukun. Wah, perkataan sebenarnya perkataan yang kufur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata, Syekhul Islam rahimahullah, wa qad ja'a nisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka qad fihi ay fa qad ja'a an-nabi adakun ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hukmi bi riddatil qadhi. Maka Syekh rahimahullah menyatakan wa kudifa, ya, kudifa. Kudifa nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi ada yang dituduh, ya, berzina. Sebagaimana tuduhannya, yaitu seperti kalau menuduh istri Nabi berarti dia seperti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dalam hukum berarti si penuduh telah murtad. Telah murtad. Menuduh isi-isi Nabi, kami ulang, menuduh isi-isi Nabi berzina, ini hukumnya sama seperti menuduh Nabi itu sendiri berbuat zina. Maka hukumnya murtad. Orang yang menuduh hukumnya murtad. Nah, istri Nabi adalah orang-orang yang suci, ya, orang yang suci, terjaga. Sebagaimana Nabi SAW juga terjaga, begitu juga istri Nabi SAW orang-orang yang terjaga. Faqala Syekh bin Qadir, idza taba qabla alima al-maqdur, hal tasihu taubatuhu? Maka Syekh menyatakan, pada perkara seseorang yang menuduh, ya kan, kemudian dia taubat sebelum orang yang dituduh itu mengetahui. Ya. Bisa ada seseorang menuduh, ya kan, ada seorang menuduh berzina, kemudian dia taubat sebelum yang dituduh tersebut mengetahui. Maka perkaranya, apakah taubatnya ini diterima atau apakah taubatnya ini sah? Maksudnya tidak bisa ditegakkan kumhat. Wasbahu annahu yahtalifu bi ikhtilafin nas, atau yang semisal seperti ini, maka para ulama berbeda silang pendapat atau berbeda pendapat atau silang pendapat. Wa qala aktsaru ulama, maka kebanyakan para ulama menyatakan atau berpendapat, in alima bihil maqdur lan tasihu taubatuhu. Jika orang yang dituduh tersebut mengetahui bahwa dia itu dituduh berzina, maka taubatnya tidak sah. Maka taubatnya tidak sah. Wa illa shahat, jika orang yang dituduh itu tidak mengetahui bahwa dia itu dituduh berzina, maka taubatnya sah. Wa da'a lahu wastaghfara, kemudian orang yang menuduh tersebut mendoakan kebaikan dan memintakan ampun. Ini pendapatnya kebanyakan para ulama. Jadi misalnya ada seorang yang menuduh, kemudian dia cepat-cepat taubat sebelum diketahui atau sebelum orang yang tertuduh tersebut mengetahui, apakah taubatnya ini sah? Atau yang semisal dengan itu, permasalahan seperti itu, maka di kalangan para ulama ada khilaf. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya jika orang yang dituduh itu mengetahui bahwasanya dia memang dituduh, maka tidak sah taubatnya. Jika tidak, maksudnya jika orang yang dituduh tersebut sampai tidak mengetahui, maka diterima atau sah taubatnya. Kemudian orang yang menuduh tersebut mendoakan dan memintakan ampun bagi yang dituduh tersebut. Intahan. Wa min hadza yatabayyanu lana khatara lisan, maka dari perkara tersebut ini jelas bagi kita akan bahayanya lisan. Wa ma yatarattabu 'ala al-afadihi min al-mu'akhadhat. Al-mu'akhadhat, dan sungguh ada konsekuensi, ya kan, dari pembicaraan-pembicaraan, dari omongan-omongan yang akan mendatangkan siksa bagi si pelaku, bagi orang yang berbicara ini. Siksa ini enggak main-main, ya kan. Walaupun hanya menggerakkan lidah, namun itu ternyata perkara yang sangat berbahaya, mengundang dirinya terkena hukumannya, seperti menuduh. Hati-hati yang seperti ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa kasairi al-sinatihim. dan tidaklah manusia ini dicelungkupkan di neraka di atas wajah-wajah mereka, wajahnya di bawah, badannya di atas dicelungkupkan, kecuali apa? Karena perbuatan lisan-lisan mereka. Jadi seorang yang disiksa di neraka itu disebabkan karena lisan-lisan yang berucap, mengucap kata-kata kekufuran, mengucap kata-kata murtad, ya, menuduh kemaksiatan, maka ini bisa terkena ancaman siksaan nanti di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 18, ma ya'budu min qalin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah ada suatu perkataan yang dilafadzkan kecuali di sisi mereka, di Allah kecuali di sisinya orang yang melafadzkan ada raqib dan atid, dua malaikat yang mencatat omongan-omongan mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka. Wajibu 'ala insani an yahfadza lisanahu, maka wajib bagi manusia untuk menjaga lisannya. Wayasiru alfadahu, dan dalam dia menghiasi lafal-lafalnya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, keji. Wayasiru alaqwalahu, dan dalam dia meluruskan ucapan-ucapan. Maksudnya apa? Ucapan-ucapan harus benar. Jangan mudah apa? Ada berita kemudian disebarkan, ternyata beritanya ini hoax, ya. Beritanya ini gosip. Bahaya. Menyebarkan berita gosip, menyebarkan berita hoax atau hoax, maka dia termasuk, ya, termasuk dari al-kadzibin, orang-orang pendusta. Sehingga kalau ada berita harus dicek, ya, jangan langsung disebarkan, di cross check, ditanyakan apakah ini berita ini benar atau tidak, ya. Jangan langsung, wah, kayaknya benar ini, jangan kayaknya seperti itu, ya. Agar kita tidak terkena akibatnya. Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman di dalam surat Ahzab ayat 80 ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Sadid, sin, biasa, ini artinya maknanya lurus, benar. Jadi kalau kita kata-kata harus benar. Ini akhir dari keterangan saya tentang hukum tuduh-menuduh, yaitu dengan berwasiat agar kita tidak mudah menuduh, tidak mudah menyebarkan berita-berita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhiratnya. Semuanya ada konsekuensinya. Konsekuensi di dunia juga ada konsekuensi di akhirat. Kalau istri Nabi Noh itu memang sudah di nas di dalam Al-Quran, ya kan? Wadaraballahu masalil ladzina kafaru mur'ata Nuhin wa mur'ata Lut. Itu telah apa? Dinyatakan oleh Allah SWT sendiri bahwasanya istri Nabi Noh dan istri Nabi Noh itu orang yang celaka. Orang yang celaka itu bukan tuduhan, memang sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Iya. Ya, itu sebagai permisalan. Yaitu isi-isi yang tidak taat, isi yang tidak mau di atas dibimbing oleh nabinya, ya. Suaminya ya nabinya ya, kan? Membangkang. Ataupun persoalan tuduh menuduh istri nabi itu di dalam hadisul ifki, ya kemarin sudah, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh. Nah ini contoh dari menuduh istri nabi, berarti menuduh Rasulullah SAW juga, ya, sebagai orang-orang yang tidak baik. Istri tidak baik, suami akhirnya ya kena, ya. Walaupun istri nabi yang salah dinas sebenarnya memang tidak mendapatkan daya, ya, sebagai permisalan, sehingga apa? Tidak menjamin. Walaupun istrinya nabi, ya, tidak menjamin kalau ya hatinya memang condong kepada kesatan, condong kepada kedurhakaan. Tidak jamin, walaupun istri nabi, ya. Itu permisalan yang jelek. Sebaliknya, istrinya Fir'aun namanya Asiyah, ya. Fir'aun itu kayak apa, ya? Dinas oleh Allah SWT sebagai penduduk neraka. Namun dia apa? Muslimah. Mati dalam keadaan, ya, iman. Daraba ulama syariah jina amanum ro'ata Fir'aun. Allah SWT misalkan sebagai apa? Wanita Fir'aun, imrata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, yaitu Aisyah. Ilqala rabbi biniri indaka baitan fil jannati unajjini min Fir'aun wa amalihi. Tatkala istrinya Fir'aun berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari apa? Kejahatan Fir'aun dan orang-orangnya. Kejahatan apa? Kejahatan untuk memaksa orang kafir. Banyak gini minal komil zolimin, dan aku meminta perlindungan dari orang-orang zolim. Yang beriman kepada Nabi Musa adalah justru istrinya. Bayangkan, ini sebagai permisalan juga, ya. Sehingga walaupun suaminya jahatnya kayak gitu, ya, mengaku Tuhan, ya, namun hatinya baik, ya, menerima dakwah Nabi Musa. Sedang Fir'aun sendiri sombong, ya, akhirnya apa? Selamat menjadi wanita yang terbaik di masanya, yaitu istri Fir'aun, yaitu namanya Asiyah. Sampai di sini tentang babul qadah atau bab tentang hukum menuduh berzina. Kemudian kita lanjutkan ke Syekh rahimahullah Habibullah taala, babu hadil muskil. Bab tentang hukuman had orang yang mabuk. Muskil, mabuk. Al-muskiru ismun fa'ilin min askara syaraba wa huwa muskirun. Muskir yaitu dari ism fa'il, ism pelaku, yaitu orang yang mabuk karena minum. sesuatu yang memabukkan sehingga dia muskir, yaitu mabuk. Idza ja'ala sahibahu syukranan, itu apabila pelakunya ini menjadi mabuk. Basyukranu khilafus sahi, dan mabuk tentunya ini apa? Menselisih yang sehat ya. Orang yang mabuk ya lihat sendiri ya kan, ucapannya, perbuatannya itu. Orang kalau sudah mabuk itu apa? Ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya juga tidak terkontrol, akalnya hilang. Berbeda dengan orang yang sehat ya kan, orang yang sehat akalnya, akal terkontrol, ucapannya, perbuatannya. Wasakaru fil istilahi wa istilatul akli, dan sakar atau mabuk ini dalam istilah yaitu istilatul akli, akal yang apa ya, istilah itu berbolak balik, akal yang apa namanya, enggak beres, apa bahasanya itu, kacau ya, akal yang kacau. Wal khamru muharraman bil kitab wa sunnati wa ijma', dan khamr, ya khamr berarti ini sesuatu yang memabukkan ya, yaitu haram, hukumnya haram berdasarkan Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Qala Allah Ta'ala, adapun dalil dalam Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamr dan judi, wal ansab dan berhala patung, wal azlam dan mengundi nasib, ini adalah najis dari amalan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Semoga kalian menjadi orang-orang yang selamat, orang yang sukses. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun. Hanyalah khamar, judi, kemudian ansab. Ansab itu ya perkara-perkara yang diibadai. Apakah itu patung atau prasasti atau benda-benda yang dijadikan sembahan namanya ansab. Wal azlam, mengundi nasib, meramal nasib ya kan. Jangan kita apa main-main dengan Google ya. Dicebak umur berapa, namanya siapa, masukkan data nanti keluar tebakannya. Jangan. Ada enggak? Ada ya? Di Google? Ada. Ada ya? Pemain-pemain sebetulnya ada ya? Atau zodiak? Bintang-bintang ya kan? Mengundi nasib dengan bintang-bintang. Oh, Scorpio seperti ini, Virgo seperti ini, hari ini diskus dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk azlam. Fajribuhu lalakum tuhlibu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Semoga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati wa antum fahal antum muntahun. Dan hanyalah syaitan ini ingin agar di antara kalian ini terjadi adawah, permusuhan, permusuhan wal baghdha', saling benci. Fil maisri, fil khamri wal maisir. Karena apa? Karena minum khamr, berbuat judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, sehingga apa? Menghalangi kalian dari ingat kepada Allah. Wa anis shalah, terutama sudah enggak ingat dengan salat. Bal antum muntahun, apakah kalian bisa berhenti dari perbuatan tersebut? Sehingga yang namanya judi ya, khamr, khamr judi, ini perbuatan setan. Dan khamr judi ini dijadikan alat oleh setan untuk memecah belah kaum muslimin, saling musuh, saling permusuhan, saling benci membenci, dan juga dengan khamr dan judi itu menghalangi dari ingat kepada Allah dan menghalangi dari sholat. Apakah ada orang yang minum khamr sholat ingat kepada Allah? Enggak ada ya. Jangan kalian ingat kepada Allah ya, kepada diri sendirinya enggak ingat minum khamr itu. Khamr apa yang dia kerjakan enggak ingat ya kan, dia telah berbuat apa setelah minum khamr. Jalan di pinggir jalan, berita ya. Judi-judi juga ya, mencari maisha dengan cara yang sepintas, sepintas menguntungkan ya kalau menang. Cuma dia oleh setan ya kan. Wah, judi itu enak, cepat dapat uang. Ya kalau menang ya. Kalau kalah ya murah. Menang satu kali kalahnya 10 kali. Ya, kayak judi ya, seperti itu juga. Berundi. Sehingga jauh dari zikir kepada Allah, terlebih-lebih sholat. Maka tentunya orang-orang yang bisa berhenti dari perbuatan tersebut ini akan apa? La'alakum tuflihun, bisa sukses hidupnya, bisa berhenti dari khamr, dari judi, dari menyembah berhala, dari memberi nasib, ini akan sukses hidupnya. Maka saya menyatakan wal khamru kullu ma khamara al-aqla ay aghatahu min ayyi ma tatinkana. Khamar yaitu artinya setiap apa-apa yang menutupi akal. Gotohu yang menutupi. Dari perkara apa saja? Kalau sudah menangkap ya, orang yang pintar jadi bodoh. Orang yang bodoh tambah lagi. Ya, sudah apa? Akhirnya ya disetir sama setan ya. Mudah sekali melakukan perbuatan kejahatan. Kenapa? Akalnya sudah tertutup, sudah tidak dipakai. Sehingga menerjang sekian banyak pelanggaran karena enggak pakai akal. Akalnya tertutup. Bapak Isaihan, bapak Elihima, dan sudah di dalam kitab Sahih dan selain keduanya, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Itu setelah di dalam hadis, itu hadis Aisyah dibuatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim mutafaqun alaih. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka haram. Maka haram. Setiap minuman yang memabukkan maka haram. Wabi sahih Muslim dan juga di dalam sahih Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Ini hadis dari Ibnu Umar yang dibacakan oleh Imam Muslim. Setiap yang mabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram. Maksudnya bukan mabuk di perjalanan ya. Kalau mabuk di perjalanan itu ya ini apa namanya, sama-sama istilah ya, apa namanya, sama-sama. Kalau mabuk di perjalanan, muntah-muntah, kemudian pusing, itu juga namanya mabuk ya. Bukan itu yang dimaksud. Berarti naik kendaraan nih mabuk kan nggak boleh, haram, bukan seperti itu ya. Fakulu syarabin askara kasiruhu fakuliluhu haramun wawa khamrun. Maka minuman yang memabukkan banyaknya atau sedikitnya, banyaknya maka sedikitnya ini haram, yaitu khamr. Min ayya syai'in kana, dari mana saja khamr itu dibuat. Kalau dibuat memabukkan maka haram, sedikit banyak sedikitnya haram. Apakah dari nira atau dari nabis yang difermentasi ya, atau mungkin dari ketan irang ya, difermentasi. Sehingga memabukkan, maka ini haram. Sawam kana min asirin al-indaf amin garihi, baik itu terbuat dari asir. Asir itu apa? Sirup. Sirup anggur atau dari selainnya. Sirup anggur difermentasi atau yang lainnya maka menjadi mabuk. Air apa? Nabis, nabis ya, nabis-nabis itu kurma direndam dalam air akhirnya nabis. Itu selama 3 hari. Ataupun kalau direndam lebih dari 3 hari ini membahayakan, bisa bisa mengalami fermentasi dan bisa memabukkan. Sehingga kalau membuat nabis atau merendam kurma di dalam air ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena bisa memabukkan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, al-khamru ma khamara al-aqlu. Jadi maksud dengan khamar yaitu apa-apa yang menutupi akal. Wa kullu syai'in yasturul aqla yusamma khamran. Maka setiap yang menutupi akal ini disebut khamar. Li'annaha sumiyat bidzalikana, memang disebut seperti itu, yaitu menutupi akal. Limukhamaratiha lil'aqli, karena apa? Bisa menutupi akal. Sataraha lahu, yaitu menutupi akal. Wadzaqal jumhur ahlu bahasa. Ini adalah perkataan jumhur ahlu bahasa, ahli bahasa. Sudah terbiasa minum khamr sampai kebal, walaupun 5 botol tidak mabuk, ya tetap aja. Sesuai yang dasarnya mabuk ya, ya haram. Sudah kebal nih, jangan kan 1 botol, 5 botol, 10 botol tidak mabuk misalnya. Sudah terbiasa. Setiap hari makanannya seperti itu, minumannya seperti itu. Ya mungkin itu apa? Itu pengakuan dia sendiri ya, pengakuan dia sendiri. Ada yang minum khamr enggak mabuk? Obat-obatan. Ya, di sini ada nanti. Obat-obatan nanti enggak boleh pakai khamr. Ada nanti insyaallah. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang diharamkan oleh kalian. Itu ibaratnya cuma apa ya? Ya sekilas lah ya. Ini ya minum khamr jadi sembuh. Ya mungkin sekilas saja. Padahal efeknya di dalam tubuh ini merusak. Merusak. Kalau telah bisa, insya Allah kita teruskan. Sembahnya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.